Bolehkah zakat mal dikeluarkan sebagaimana beberapa pekan sebelum jatuh halnya, sebelum jatuh haulnya, karena melihat ada mustahik yang membutuhkan? Atas bimbingan Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan. Tidak mengapa mengeluarkan zakat didahulukan beberapa hari, beberapa, bahkan dalam riwayat hadis disebutkan pernah Rasulullah SAW membayarkan 2 tahun sekaligus, menunjukkan bahwa zakat tersebut boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Wallahu ta'ala a'lam.